pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 13 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Terkait dana Kongres KNPI, pemerintah Aceh diminta membuka mata hati. Tiung diperiksa di kantor KPK. Korban tenggelam ditemukan meninggal dunia di Danau Nagantaya. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Front Pembela Islam Aceh menyatakan menolak penggunaan anggaran daerah sebesar 9,8 miliar rupiah untuk kegiatan Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiri mengatakan pihaknya meminta pemerintah Aceh membuka mata melihat nasib rakyat Aceh yang masih banyak hidup tak tahu arah, dililit utang, dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni. FPI Aceh juga mempertanyakan DPRA mengapa sampai menyetujui anggaran tersebut. Sudarlun, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Samsul Bahri alias Tiung Rabu hari ini di kantor KPK Jakarta Selatan. Informasi yang diperoleh Serambi, pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi pagi, Tiung telah berada di kantor KPK. Seperti diketahui, KPK memanggil Tiung untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Dalam surat pemanggilan yang menyebar melalui media sosial, Tiung dijadwalkan diperiksa Rabu 12 September 2018 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Surat panggilan dengan nomor SBGL -5121/DIK-0100/23-09/2018 ditandatangani 6 September 2018 oleh Aris Budiman selaku Direktur Penyidikan. Sudarlun, Mutawali Al-Khalidi ditemukan meninggal dalam danau di kawasan Pantai Senagan belakang Bandar Udara Kubang Gajah, Kabupaten Nagan Raya. Korban ditemukan setelah dilabuhkan pukat tarik di danau tersebut sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, sehingga korban berhasil ditemukan melalui jaring atau pukat tarik. TR Itam, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nagan Raya mengatakan, korban yang hilang tersebut sebelumnya pada Selasa sore mandi bersama dengan 6 rekannya yang lain. Namun saat mencoba berenang, korban langsung tenggelam dan hilang di danau tersebut. Sudarlun, hingga akhir bulan Agustus 2018, capaian rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pembangunan jumlah rumah rusak berat dan sedang pasca gempa Pidijaya telah mencapai 63,11%. Sementara untuk rumah rusak sedang telah mencapai 75,08%. Wakil Bupati Pijai Said Mulyadi mengatakan kondisi realisasi ini secara merata di 8 kecamatan di mana pembangunan rumah sebanyak 2.199 unit telah mencapai 63,11%. Semua pembangunan rumah rusak berat dikerjakan 277 kelompok masyarakat. Mereka mengelola dana hibah pembangunan dari pemerintah pusat atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp186.915.000.000. Setiap rumah rusak berat masing-masing mendapat jatah Rp85 juta. Sementara pelaksanaan pembangunan rehab rekon untuk rumah rusak sedang 2.799 unit. Alokasi dana Rp55.980.000.000 yang dikerjakan oleh 277 POKMAS. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Dayah Perbatasan Safinatus Salamah Aceh Singkil juara umum Pekan Kreativitas Santri keempat. Setelah meraih juara pertama dalam 6 cabang perlombaan, kegiatan tersebut berlangsung 8 hingga 12 September di Dayah Perbatasan Manarul Islam Aceh Tamiang. Sementara itu Sarkawi, Kepala Dayah Perbatasan Safinatus Salamah, merincikan juara pertama diraih pada Lomba Qiraatil Kutub Tingkat Sanawiyah Putra dan Putri, kemudian Tilawatil Quran Putri, Pidato Bahasa Indonesia Putra, Kaligrafi Putri, dan Cerdas Cermat Putra. Dayah Perbatasan juga menempati posisi kedua untuk cabang perlombaan Pidato Bahasa Indonesia Putri, Qiraatil Kutub Tingkat Aliyah Putra dan Putri, Pidato Bahasa Arab Putra, serta Tilawah Putra. Sudarlun H. Muhammad Taib atau yang akrab disapa Cek Mat mengajukan surat pengunduran diri dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PA Aceh Utara pada 31 Agustus 2018. Surat pengunduran yang diteken di atas materai itu ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Aceh. Dalam surat tersebut, Cek Mat beralasan mengajukan pengunduran diri demi kemajuan dan kejayaan Partai Aceh dalam pemilihan umum tahun 2019. Dalam surat tersebut, penjelasan Cek Mat sangat singkat. Namun surat tersebut ditujukan kepada Tuhapet DPA PA di Banda Aceh, Ketua Majelis Tuhapet DPW PA Aceh Utara, kemudian Wakil Ketua 1, 2, 3, dan 4, 5 PW PA Aceh Utara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 13 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Dan wassalam.